Sudah tiga fawaid. Sebelum berlanjut, biar ingat fawaid yang pertama. Ainda CD nomor satu. Fawaid pertama, faedah yang pertama. Bilogatir Indonesia dengan bahasa Indonesia. Ya, faedah yang pertama. Ya. Baik, seyogianya, sepatutnya orang yang bukan kabar untuk memperkuat apa yang ia sampaikan dengan beberapa kata penguat. Faedah yang kedua, nomor 7. Terakhir 7 kan? Nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 7. Faedah kedua. Apa faedah yang kedua? Itu nomor 6 atau nomor 7? Ada enggak masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis? Apa cuma 6? Kan 7 kan? Oh, belum hadir. Ayo dah, bisa ngitung. Itu yang ketiga, ya enggak apa. Manusia berbeda dalam pemahaman, dalam ilmu pun demikian. Manusia berbeda dalam pemahaman dan dalam ilmunya. Semakin banyak yang ia baca, maka semakin banyak ilmunya dan semakin tambah pemahamannya. Tersisa satu, nomor tiga. Nomor tiga. Ya, itu balik nomor dua berarti. Ya, itu nomor tiga. Sebutkan fikih hadisnya. Nah, pertama. Terus, dua. Ketiga. Perkara al-asya. Dari sisi tinjau dari si haram halalnya ada tiga. Pertama halalnya pasti jelas, yang kedua haramnya pasti dan jelas, kemudian yang ketiga yang samar-samar, tidak haram tidak halalnya belum masuk ke salah satunya. Baik, masuk fikih hadis yang ketiga. Wa min fawaidil hadis annahu yambakil insan ayyahruso ala ma'rifatil mustabih atau ma'rifatil mustabah. Seyogianya seorang itu semangat untuk mengetahui perkara yang samar. Seyogianya seorang itu semangat untuk mengetahui perkara yang masih samar. Hatta yakuna ala yakinin min amri. Sampai dia memperoleh keyakinan dari perkara yang sedang ia cari itu. Berkeyakinan apakah halal atau haram. Sampai dia memperoleh keyakinan dari urusan yang sedang ia cari. Fa indamal istibah walam yasil ila natijatin fal wara' tarkul mustabah. Jika masih saja di atas kesamaran perkara tersebut, jika masih saja perkara itu adalah samar, tidak jelas hukumnya, tidak mencapai hasilnya, maka sikap wara' meninggalkan itu, meninggalkan yang mustabah. Ini kaitannya masalah warok, kalau kita bab masalah warok, meninggalkan perkara yang masih belum jelas. Wa min fawaidi hadzal hadis yang keempat, fikih hadis yang keempat, annahu yambaghil insani an yastabri'a li dinih wa 'irdih. Seyogianya, sepatutnya, semestinya seorang itu untuk membersihkan agama dan kehormatan dirinya. Membersihkan diri tempat-tempat yang mungkin ia dituduh. Kalau diwujudkan ada kalimat mahdud begitu. Seyogianya seorang itu membersihkan dirinya daripada agama dan kehormatannya. Dari apa? Dari satu yang mungkin dia akan tertuduh. Tertuduh berbuat ini perkara yang jelek. Fala yaqa'u fil mustabahat. Jangan sampai dia terjatuh pada perkara yang subhat, yang samar. Kalau terjatuh nanti akan timbul su'udzon dari yang lain. Wala yusahibu man yastabiha fihi. Caranya juga yang kedua, itu cara pertama jangan terjatuh pada perkara yang subhat, itu pasti. Yang kedua, jangan bergaul dengan orang-orang yang padanya, pada orang tersebut memiliki syubhat-syubhat. Memiliki kesamaran-kesamaran. Ada dua cara disebutkan di sini. Bahkan tiga, yang ketiga. Wala yata'arad lima yudni su'irduh. Dan janganlah dia memposisi diri, membersihkan dirinya. Dan janganlah ia membersihkan dirinya pada posisi yang mengotori kehormatan agamanya, kehormatan dirinya. Dan membersihkan dirinya pada posisi yang bisa mengotori kehormatannya. Liqaulihi, berdasar sabda Rasulullah SAW, famanittaqas subhati faqad istabra ali dini wa irdi, hadis yang di atas. Beliau menerangkan, la yattakil insan ala fikatin nasbihi, fa inal a'da'a katsirun. Jangan sampai seorang itu merasa yakin tentang kebersihan dirinya dari segala permasalahan yang akan dituduhkan orang lain. Jangan. Jangan merasa yakin di atas kehormatan yang wibawa, yang terjaga muruahnya. Jangan sampai seperti itu. Jangan pasrah. Jangan pasrahkan dirinya pada kesekuan orang pada dirinya. Jangan. Semua orang gak sikap pada kita. Ada yang sering su'udzon. Alasannya karena manusia itu banyak musuhnya. Nah, manusia banyak musuhnya. Qad yakul insanu yahusu bi nafsihi anna mahalun thiqatin dan nas fi dinihi wa ilmihi wa khuluqi atau wa na'am wa khuluqi. Terkadang manusia merasa dirinya itu sebagai tempat yang manusia lain sikoh padanya dalam hal agama, ilmu dan akhlaknya. Merasa sikoh pada orang lain, dirinya ini posisinya sedang disikohi orang lain. Dipercaya selalu menjaga kehormatan dirinya begitu. Padahal enggak begitu. Orang lain itu enggak berpandangan semuanya sikoh pada kita. Terusnya, lakin kulu insanin lahu a'da'un rubama yusi'u anhul a'da' makana kadhiban. Terkadang, atau tetapi, setiap manusia adalah memiliki musuh yang banyak, enggak hanya satu. Musuh satu aja itu musuh itu sudah banyak, apalagi kalau banyak. Teman 1000 itu masih sedikit. Teman yang baik 1000 itu masih sedikit. Perkataan satu sama ketika membahas masalah al-mu'akhah. Dalam kitab Radatul Uqala wa Nusnatu al-Fudala, beliau menerangkan teman itu 1000, baik-baik itu masih sedikit. Musuh cuma satu itu sudah kebanyakan. Musuh cuma satu masih sudah kebanyakan. Baik. Karena bisa jadi musuh-musuh itu akan menyebarkan dari dirimu yang penyampaian tersebut dusta dia. Enggak ada pada dirimu. Sehingga dirimu jatuh kadarnya di si manusia. Nah, diberitakan si fulan itu suka duduk-duduk di warung remang-remang. Nah, misalnya. Padahal dusta enggak ada. Si fulan enggak pernah duduk di tempat warung remang-remang. Nah, diberitakan seperti itu. Namanya aja musuh. Bagaimana orang itu biar jatuh kehormatannya, agamanya. Baik, ini menerangkan Syekh ya, menerangkan dari Syekh keterangannya, bukan dari saya ini ya. Musuhmu itu akan menyebarkan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Kadziban, perkara yang dusta. Baik. Sehingga kedudukanmu jatuh, kehormatan dirimu adalah jatuh di hadapan manusia. Walihada yajibu 'alal insani an yastabri 'ali dini wa 'irdih hatta yuslimu minasar. Oleh karena itu, seorang itu wajib untuk dia bersikap melepaskan dirinya dari tempat-tempat tuduhan dalam hal agama dan kehormatannya sehingga dia selamat dari kejelekan. La taqulu annasu la yaduna bi illa khairan. La. Beliau teruskan kata Syekh, jangan sampai seorang mengatakan manusia itu selalu saja berprasangka baik pada diriku. Manusia selalu terus-terus menerus berprasangka baik pada diriku. Kata saya enggak. Nah, tidak mungkin. Kamu di kusnudoni terus. Walakin yajibu an yubayyin. Tetapi enggaklah kau memperjelas keadaan dirimu. Selalu memperjelas keadaan dirimu. Posisi yang jelas. Misalkan suatu saat pernah antum karena urusan tertentu berada di tempat-tempat yang mungkin tertuduh kehormatanmu itu menjadi ternodai. Segera jelaskan. Oh, saya tadi ke sana itu dalam rangka ini dan itu. Misalnya ada amanah untuk menyampaikan sesuatu perkara ke sana. Misalnya untuk diperjelas biar orang enggak suudzon. Biar orang enggak suudzon. Baik, nanti kan nanti tentang contoh nih. Bagaimana Rasulullah langsung berikan penjelasan ketika malam-malam hari ketika itikaf dijenguk oleh istrinya, kemudian Rasulullah mengantar sampai arah keluar pintu masjid. Dua orang sahabat bagaimana? Kayaknya ada terasa suudzon untuk Rasulullah. Nah, akan datang keterangannya. Walaqad ra'a rajulan min al-ansar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lail wa ma'ahu Safiyyah. Pernah dua orang sahabat Ansar, semoga Allah meridhoinya, di malam hari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya seorang perempuan. Enggak sebut Safiyyah itu enggak belum nanti. Ini kan langsung Syekh menerangkan Safiyyah begitu. Di hadisnya enggak langsung. Oh iya, bersamanya adalah Safiyyah sebenarnya. Fa asra'a khajalan minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dua sahabat Ansar ini radhiyallahu anhu mempercepat karena malu melihat Rasulullah kok bersamanya seorang perempuan malam-malam hari lagi ini di masjid ini, nah, bukan di rumahnya sendiri. Khawatir Rasulullah apa? Timbul dari dua sahabat tadi suudzon. Malu-malu dia mempercepat langkahnya. Lihat Rasulullah langsung menerangkan keadaannya. Ala rizqikuma. Santai wahai sahabatku. Pelan-pelan. Jangan buru-buru. Innaha Safiyyah bintu Huyai. Iya, yang aku berjalan bersama ini istriku sendiri. Safiyyah, sebut Safiyyah ada paham sahabat. Ada salah satu istri Rasulullah adalah bernama Safiyyah bintu Huyai. Faqala, maka dua orang sahabat ini bagaimana katanya? Subhanallah. Bertasbih dia. Qala lahuma. Kemudian Rasulullah menasihati kepada keduanya, inna syaitana yajri min ibni Adam majrodam. Maksudnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia melalui urat-uratnya, di peredaran darahnya. Wa ini khasitu an yakhfifa fi kulubikuma sarron au qala syai'a. Dan aku khawatir jangan sampai syaitan itu yang telah masuk pada urat-urat tubuh manusia, perjalanan darahnya, membisikkan kata-kata kejelekan atau suatu kata yang lain. Nah, kamu timbul suudzon maksudnya gitu. Jangan sampai kamu timbul suudzon pada diriku. Kurang lebih makna di sini begitu. Wahai sahabatku, jangan sampai timbul suudzon pada diriku. Kok malam-malam aku bersama seorang perempuan. Karena zaman dulu itu gak terang seperti saat ini. Belum ada penerangan. Nah, masih gelap begitu. Dan sangat mungkin di waktu itu sudah turun ayat hijab, nggak bisa dilihat secara langsung siapakah dia yang bersama Rasul alaihi salatu wasalam. Rasulullah menerangkan langsung tentang keberadaan yang mungkin timbul suudzon dari diri orang lain pada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ma anana na'lamu ilmal yakin ana sahabiyain la yaqtur bi ba'i ma sayun mayadun. Bersamaan dengan itu, kita sangat yakin, sesuai dengan ilmu yang pada kita, gak mungkin dua sahabat ini muncul pada dirinya sesuatu yang Rasulullah khawatirkan. Nah, gak mungkin muncul, menurut kata saya, dua sahabat ini muncul sesuatu yang perbuatan itu mengandung suudzon pada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Lakinal insan yadra'u an nafsi. Akan tapi dalam hal ini Rasulullah membentengi dirinya dari hal-hal itu. Biar enggak sampai terjadi. Ma yubrubi dinuhu wa irdu. Agar seorang itu bisa terlepaskan. Enggak mungkin tertuduh agama dan kehormatannya. Tidak tertuduh agama dan kehormatannya. Biar bersih agamanya dan kehormatannya. Bisa paham? Lumayan panjang, tiga hadisnya pendek, tapi sarahnya yang lumayan disarah lagi. Tempat-tempat tertentu yang bukan disarah, saya memberikan penjelasan lagi. Kesimpulannya, seorang hendaknya selalu saja membebaskan dirinya dari tempat-tempat posisi-posisi yang mungkin dia akan tertuduh baik agama pun kehormatan dirinya. timbul su'udzon dari diri orang lain pada pribadi kita. Paham ya? Fikih hadis yang ke 6. Hah? Ya ke 6. Atau malah kalau dihitung dari yang atas sendiri, betul ke 6. Malah 7 kan, fa fi hadzal hadis minan waro. Itu kalau dihitung fikih faidis, fikih hadisnya ya, itu pertama. Kemudian baru di bawahnya beliau mengulangi awalan, masih awalan kan. Terserah mau dihitung ke 6 atau dihitung yang ke 5 atau yang ke 7 bahkan. Enggak penting penomoran, yang penting isinya. Qala rahimahullah wa min fawaidil hadis yang ke 6-nya sekarang. Kalau nomor yang saya kasih nomor 6. Saddud dari'ah atau saddud dara'i'. Dalam hadis di atas terdapat faedah syariat Islam datang dengan menutup celah-celah yang mungkin timbul perkara yang tidak baik. Kok terjemahnya beda ya? Ah ya, satu dara'i' diterjemahkan begitu. Islam datang syariatnya ini menutup celah-celah yang mungkin apa? Sesuatu yang enggak baik itu dimunculkan, dituduhkan. Itu ditutup oleh Islam. Entah itu kesyirikan, entah itu bid'ah, entah itu usaha mematikan sunnah, Islam selalu saja menutup pintu. Antara lain apa? Dengan inna asdal hadis kitabullah, sebaik-baik ucapan kitab Allah. Ya sudah, datangkan Al-Quran, nanti kan orang enggak buat bid'ah, enggak matikan sunnah. Ada dalilnya. Dan dalil yang lainnya yang banyak. Liqaulihi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh pada perkara yang samar-samar, dikhawatirkan dia terjatuh pada yang haram. Fakulu dari'atin tusilal ila muharramin fal wajib ijtinabuha. Maka segala perkara yang mengantarkan atau sebagai wasilah sarana pada yang haram, kewajiban kita adalah menjauhkan itu. Baik, barakallahu fikum. Yang ketujuh, wa min fawaidil hadis husnul ta'limi Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzarbil amsal. Ini fikih ini berulang-ulang dalam setiap kali hadis yang memang sesuai, selalu saja Syekh mengambil fikih hadis seperti itu. Baiknya metode Rasulullah dalam mengajar. Baiknya Rasulullah dalam menyampaikan ilmu. Metodenya sangat baik sekali. Ditanyai dulu. Misalnya bentuknya antara lain. Tanya jawab. Salah satu metode yang Rasulullah tempuh. Tahu enggak kamu hal ini misalnya. Atau Rasulullah kabarkan berita-berita pahala. Biar senang. Pengen enggak untuk mengamalkannya akhirnya didorong begitu. Itu metode yang baik dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dalam hal ini Rasulullah berikan perumpamaan, permisalan al-mahsusah yang bisa diindra, dirasa. Dia tawassal biha ila fahmil ma'ani al-ma'qulah, agar dengan percontohan itu akal bisa memahaminya. Apa yang terkandung dalam contoh itu bisa dipahami oleh akal. Bi ansabbaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manit subha taqad istawra ali dinih wa irdih, yaitu berupa Rasulullah menyamakan orang yang telah berhati-hati ingin selamat agama dan kehormatannya dengan apa nanti di belakang, perumpamaannya dengan yang di belakang itu. Wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram birra'i, dan perumpamaan tersebut dengan adanya pengembala. Orang yang terjatuh pada perkara yang subhat diperumpamakan oleh Rasulullah seperti seorang pengembala. Seorang pengembala. Ar-ra'i kuruna ya'rif annahu idza ra'a al-hima fa innahu yusiku ayyaqa fihi. Masing-masing kita tahu namanya pengembala. Entah itu kambing, sapi, yang mengeluarkan sapinya, kambingnya, dan dia gembalakan di daerah-daerah yang terlarang. Entah dikasih batas berupa pagar atau tanda, enggak boleh menggembalakan di sini. Ternyata dia menggembala di sekitarnya itu. Suatu saat dia lengah, maka hewannya masuk ke tempat yang aslinya enggak boleh dimasuki, dilarang tadi. Itu perumpamaannya. Makul, mahsus, bisa dirasa, diindra, dan dipaham. Orang yang masa lalunya pernah menggembalakan kambing. Nah, pernah mungkin menggembalakan kambing kok di daerah yang di situ mungkin ada tanaman sayuran yang hijau-hijau, pernah masuk, kemudian dimarahi oleh pemiliknya. Itu kalau ada, iya, dimarahi. Nah, sana, pindah. Tentunya marah juga seperti itu bahasanya ya, dengan bahasa yang meninggi. Baik. Berikutnya saya mengatakan wahal min fawaidin hadis, apakah diambil dari hadis ini pula faedah jawazul hima fil bar, bolehnya menggembala di dataran terbuka begitu. Nah, bolehnya menggembala, bukan bolehnya membuat daerah larangan. Nah, di daerah yang terbuka di daratan gitu. Nanti berulang-ulang ini karena sifatnya belum menerangkan sehingga enggak langsung the point. Ayyahmiya al-insanu li nafsihi makanan yar'a fihi ibilih wa ghanamih wa baqarih wa ma asbah dzalik. Yakni seorang membatasi daerah tertentu, dikasih tanda-tanda gitu, agar hewan-hewan dia bisa digembalakan di situ. Orang lain enggak boleh. Lah, langsung boleh jawab di sini. Enggak. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam matsala bi amrin waqi'. Rasulullah di sini cerita tentang daerah larangan ini, cerita tentang kejadian yang ada. Bukan Rasulullah menyampaikan syariat membolehkan langsung begitu, enggak. Bercerita tentang akan terjadi perkara tersebut. Ama hal yajusu aw la yajus, bahata sayun akhor, ada boleh atau tidaknya buat tempat tertentu dibatasi begitu. Ini perkara yang lain. Yukhadu min susin ukhra, akan diambil dengan nas-nas yang lainnya lagi, digabungkan, dikompromikan, dijamak. Begitulah alim dan ulama, bukan hanya satu hadis saja, tapi dengan hadis-hadis yang lain. Teringat sebelum meneruskan. Ya agak mungkin karena cepatnya pemahaman seseorang untuk dengan ilmu yang ia miliki membodohi orang-orang yang awam. Kamu berobat itu ya, syirik. Loh, kok bisa? Allah berfirman, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah menyembuhkan. Kamu kok berobat? Berarti sama dong dengan orang yang menyembah patung-patung itu. Dia menyembah patung kok. Dia katakan syirik. Kalau syirik berarti sama, kamu juga syirik. Menyembuhkan Allah, kamu yakin berarti obat itu yang menyembuhkan. Untuk membodohi orang-orang yang awam. Ada enggak perintah untuk minum obat? Ada enggak perintahnya? Untuk minum madu, untuk minum habatus sauda, ada perintahnya enggak? Ada enggak? Semua orang kan menjawab, insya Allah ada kalau dia tahu ilmunya. Pertanyaan kedua, ada enggak perintah menyembah patung? Nah, beda kan? Enggak ada, yang ada malah larangan. Ya kan? Enggak boleh menyembah tauhid. Nah, iya. Dari situ sudah sebenarnya itu kalau orang itu punya sedikit ilmu ilmu tauhid, ya, oh itu cetek pemana atau godohi saja sebenarnya itu. Nah, iya. Nah, jadi enggak syirik, berobat kok syirik. Enggak ada keyakinan obat itu menyembuhkan, enggak. Itu sarana dan datang perintah dari pembawa syariat. Rasulullah perintahkan minumlah madu untuk mengobati penyakit atau al habatus sauda. Jangan salah titik, titiknya diberi berapa? Dua, al-hayatul sauda. Nah, berubah dengan ular hitam. Salah, ketika tulis gelap atau bagaimana, atau pulpennya titiknya satu menjadi dua. Berubah dengan al-hayatul sauda. Hanya malam-malam nyari ular untuk berobat. Nah, lucu kan? Salah titik. Baik. Nah, jadi dia beranggapan syirik karena apa? Setelah minum obat, itu ada ayat Al-Quran wa idza maritu fahuwa yashfin, kok langsunglah kepada Allah, kok minum obat gitu loh. Sirik berarti itu. Penyembuhnya berarti obat, yakinnya. Ya enggak demikian, Mas, Pak D, Pak Dokter, atau Pak M, apa gelarnya, MPD dan yang lainnya. Jangan bodohi umat yang awam ini. Beri ilmu yang hak. Nah, entah orangnya siapa, enggak kenal. Baik, kita teruskan. Lakin an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkurul umurul waqi'ata ahyanan la li ikrariha walakin bi bayani annaha sayaqa annaha sataqa. Tetapi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan perkara-perkara yang terjadi kadang-kadang jadi, sudah ada, sudah pernah terjadi, atau nanti akan jadi nanti. Bukan untuk mengikrar, menetapkan bolehnya hal itu, tetapi untuk menjelaskan akan terjadi, atau mungkin pernah terjadi saat itu. Nah, akan terjadi. Tentang apa tadi? Orang membatasi daerah tertentu, yang di situ banyak rumput yang hijau, untuk pengembalaan hewan-hewan yang ia miliki. Orang lain enggak boleh. Padahal rumput, air, itu serikat bagi seluruh orang. Enggak boleh dikuasai sendiri. Kita teruskan. Idan, hal yajuzu ayyatakidal insanu lahu makanan yahmihi minal mara'i at-thayyibah. Kalau begitu, atau kesimpulannya, bolehkah seorang menjadikan tempat tertentu digunakan untuk mengembala dirinya, dikhususkan, yang lain enggak boleh, dipandang rumputnya bagus, tanahnya subur, ada rumput-rumput yang hijau. Baik, nakul, amma idza kana zalika li khosati nafsi fa innahu la yajuz. Jika hal itu untuk maslahat kambing-kambing sendiri, hewan-hewan sendiri, yang lain enggak boleh, maka hukumnya enggak boleh. Misalkan sawah langsung dipager. Di saat kalau sekarang mungkin lain ya. Dulu padi itu tanam mungkin dua kali atau sekali, sehingga sepanjang waktu yang lain itu nganggur ibaratnya. Yang tumbuh ya rumput, orang membala di situ. Nah, maka enggak boleh langsung dipager sawah tertentu padahal bukan miliknya ini ya, bukan pemilik sawah. Datang ke situ dipakir, nggak boleh orang menggembalakan kambingnya atau sapinya di sini. Nah, karena terlihat paling hijau rumputnya. Nah, seperti itu nggak boleh. Baik, li'anana sasuraka afitalat. Karena manusia itu berserikat, memiliki bersama dalam hal apa? Alma yang pertama. Yang kedua, alkala, rumput. Bebas cari rumput itu. Ngari itu bebas, kemana-mana saja itu bebas. Nggak ada yang melarang. Wanar, api, nah, kecuali dia punya kebun sendiri, nanam rumput yang hijau-hijau sendiri, dipager, punya kebun sendiri ya ini ya. Nah, kamu gak boleh masuk ke situ, lain. Nah, ini yang umum, entah di lapangan, atau di saat kemarau, atau tanah yang kalau di negeri Arab sana, banyak daerah-daerah yang pinggir kota, itu yang memang apa, gak dimiliki oleh rakyat. Untuk umum, maka enggak boleh dipager khusus untuk dirinya sendiri, enggak boleh. Yang ada di situ apakah airnya, rumputnya, atau mungkin ada api di situ dimiliki oleh bersama. Siapapun bisa memanfaatkan daripada hal itu. Amma idza kana lima salihil muslimin al-amma fala ba'as. Adapun kalau untuk kepentingan umum, maka boleh-boleh saja dipager biar enggak dimakan oleh hewan-hewan yang hidup di hutan sana, keluar makan di situ. Nah, maka dipager misalnya. Nah, dipager, tapi semua orang bisa ngembala, ada pintunya, silahkan kalau ngembala di situ. Atau mau ngarit di situ, boleh. Nah, itu enggak mengapa, untuk masyarakat amah. Nah, semua orang bisa. Li'anahu lam yadakhid huli nafsi. Alasannya karena dia enggak mengusahakan untuk dirinya sendiri. Umum, boleh. Fa'idha kudiro ana hadal amir hama ardon mahsabatun jayyidatun bi ibil sadaqah masalan aw ilawana mis sadaqah aw li baqari sadaqah fa hadza jaiz. Maka sekarang anggaplah seorang penguasa itu dia membatasi tempat tertentu yang dipandang rumputnya hijau-hijau dan dia untuk menggalakkan unta sadaqah bukan milik amir sendiri ya unta sadaqah milik kaum muslimin. Atau untuk gonam sodakoh, kambing-kambing sodakoh, sapi-sapi sodakoh. Ini punya umum, maka dibolehkan. Raja tadi memadari tempat tertentu yang dipandang di situ subur tanahnya, rumputnya hijau-hijau. Untuk kepentingan maslahat amah, maka dibolehkan. Walakin aidzun bisyarat an la yadurru al-muslimin al-akhirin. Tetapi enggak dengan syarat tidak membahayakan kaum muslimin yang lain. Tidak membahayakan kaum muslimin yang lain. Walaupun itu hewan-hewan sodakoh, bukan punya raja sendiri. Nah, tapi ketika dipagar tempat tertentu itu habis dipagar semuanya tanah umumnya. Kaum muslimin enggak bisa membala nyari nyari rumput atau apa. Itu enggak dapat. Kalau ketika membahayakan ya tidak boleh. Artinya enggak membahayakan kaum muslimin. Bisa ada tempat lain untuk mengembalakan. Begitu. Ya nih, maksudnya bagaimana? Di antakunal maro'i wasi'atan. Nah, misalkan tempat untuk mengembala itu sangat luas sekali. Kemudian ambil separuhnya misalnya. Raja mengambil separuhnya di pagar untuk hewan-hewan sodakoh. Kan banyak raja sendiri, hewan-hewan sodakoh nanti keperluannya ya kembalikan kepada kaum muslimin. Nah, itu dibolehkan. Amma idza kana yaduruhum mislu an la yujad fi mara'il balad ila hadhil qit'ah fa innahu la yajuz ayyah bisaha. Adapun kalau membahayakan kaum muslimin misalnya di negeri itu enggak ada tempat lain menggembala kecuali ya itu saja, kemudian dipagar rapat oleh penguasa sehingga membahayakan kaum muslimin. Nah, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Bisa paham ya rinciannya? Baik, walau lima solehul muslimin enggak dibolehkan untuk di apa? Dipagar, dikhususkan walaupun hewan sedekah itu untuk masa kaum muslimin kan nanti kembarinya. Tapi hewan kaum muslimin yang lain yang bukan sedekah enggak bisa dapat rumput, enggak bisa mengembala, enggak bisa ngarit di situ. Karena tempat lainnya enggak ada. Negerinya kecil. Baik. Wa dzalika li'anal masalih al-amah la yumkin an tuqda qada'an mubaraman 'alal masalih al-khassah. Karena alasannya untuk keperluan maslahat yang umum, masyarakat luas tidak mungkin untuk diputuskan secara pasti di atas maslahat pribadi. Artinya tanah yang tadinya adalah untuk umum kemudian di yang dipagar rapat tadi, yang lain enggak bisa masuk untuk ngembala hewan-hewannya. Itu enggak boleh diputuskan secara pasti seperti itu. Mengalahkan masalah umum untuk kepentingan pribadinya. Walaupun hewannya hewan apa tadi? Sedekah. Li anana lau kulna laka antahmiya ibil sedekah bagiat ibnun nas tamu tujuan. Nah, karena seandainya kita mengatakan engkau telah membatasi daerah tertentu, enggak boleh orang lain masuk padanya menggembalakan hewannya, walaupun dengan alasan hewan sedekah, nah, maka hewan-hewan yang lainnya nanti akan mati kelaparan. Sulit enggak dapat untuk mencari rumput, menggembalakan enggak ada tempat lain kalau tempatnya sempit. Fa idza kana yadhuruhum fa huwa mamnuun hatta wa in kana limasalihil amah. Maka kalau memadzuratkan kaum muslimin secara umum atau masyarakat secara umum secara luas itu dilarang hukumnya membatasi tempat tertentu sebagai daerah larangan, walaupun daerah larangan itu sebenarnya juga masalah umum tapi enggak langsung kan. Kapan di sebelahnya dibagi, kapan belum tahu. Iya kalau umurnya panjang hewannya ternyata mati, nah, iya kan? Hewannya yang di situ mati, kewareken yang lain kelaparan, di situ kewareken terus mati. Nah, kalau sakit isinya penasaran ingin makan terus akhirnya apa? Malah mati, belum disembelih untuk dibagi. Thayyib barakallahu fikum. Jam berapa? Enggak kelihatan saya itu. Itu juga enggak kelihatan. Kurang? Kurang berapa? 15. Maksudnya 48. Sudah ke bawah, nanti kalau molor sedikit enggak apa. Masuk tiga hadis yang ke-8. Semua tafsirnya iman-iman dari bawah nanti enggak kebaca. Anahimallahi maharimah. Sesungguhnya larangan-larangan Allah itu adalah perkara yang Allah haramkan. Maksudnya bagaimana? Yakni anal maharim ja'ala Allah ta'ala fi manzilatil hima. Maksudnya perkara yang haram-haram itu Allah jadikan seperti kedudukannya daerah larangan. La taqrab, maksudnya daerah larangan jangan kamu dekati. Juga hukum-hukum yang haram jangan kamu dekati. Zina haram, ada contoh banyak. Riba haram. Minuman khamr haram, jangan mendekati. Masalah ungkapan balaghahnya Al-Qur'an, jangan kau dekati. La taqrab, bukan la tasrab, la tazni atau la padahal itu juga bagus uslubnya, tapi ada yang lebih balaghah lagi, la taqrab ungkapannya. La taqrabuz zina misalnya, bukan la tazni. ungkapannya di Al-Quran dengan la taqrab. Apa penjelasannya nanti? Baik, kalau ada di sini, kalau enggak sampai di tafsir. Walihada qolal ulama idza qala Allah ta'ala tilka hududullah fala taqrabuha. Oleh karena itu masalah larangan. Larangan itu adalah batasan-batasan Allah. Maka jangan berusaha kalian dekati. Fala taqrabuha. Fal murad bil hudud al muharramat. Batasan di sini sama-sama hudud di sini, nanti di bawahnya ayatnya ada hudud tapi beda maknanya. Hudud di sini adalah perkara yang Allah haramkan, al muharramat. Wa idza qala tilka hududullah fala ta'taduha, dan jika Allah berfirman di sini, itulah batas-batas Allah, maka jangan kamu lampaui. Nah, beda penjelasannya. Fal murad biha al-wajibat. Hudud yang bawah ini maknanya al-wajibat. Nah, tingkat-tingkat tadi, dua makna hudud, pertama muharramat, yang kedua al-wajibat. Nah, kalau ada pertanyaan pekan depan nanti. Li'anna Allah jalla wa ala ja'ala hududan muharramat li hibbin nufus. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hudud-hudud sebagai larangan, perkara yang haram, untuk menjaga jiwa manusia. Wa hudud dan wajibat, dan batasan-batasan berupa kewajiban, li tasyiatin nufus, untuk membersihkan jiwa. Li'anna nufus muhtajatun ila tasyiah wa himayah, karena jiwa itu butuh untuk dibersihkan dan dijaga. Mungkin belum apa, belum begitu paham kalau hanya sebatas membaca ini toh. Kaitannya apa sih? Lihat tafsirnya nanti akan menjadi jelas. Bicara masalah apa ini? Hudud yang atas, hudud yang bawah, yang diartikan muharramat dan al-wajibat. Ayat yang 187. Tilka al-madkurat, nah tilka hududullah, tilka al-madkurat, isinya banyak di situ. Wawwa tahrimul akli wa surbi wa jima' wa nahih minal muktirat fi siyam. Ya, ayat ini bicara sebelumnya itu masalah apa? Puasa. Di puasa itu enggak boleh makan, enggak boleh minum. Sejak kapan? Fajar kan? Fajar shadiq. Enggak boleh jima' bagi suami istri. Dan seluruh batal puasa sampai sore hari. Baik. Wa tahrimul fitr ala ghairil ma'dur. Haramnya berbuka bagi orang yang enggak punya udzur. Tahrimul wato' al-mu'takid, diharamkan berjima bagi orang yang i'tikaf. I'tikaf di masjid, enggak boleh menjima istrinya. Wa nabi dzalik al-muharramat, dan yang lainnya muharramat. Baru Allah mengatakan hududullah, yang haram-haram itulah. Nah, tapi isinya itu tadi, perkara-perkara yang haram. Apa saja tadi? Muftirat as-saum, globalnya gitu. Perkara yang mengatakan puasa itu enggak boleh dilakukan. Baik. Ala fi haddha li ibadi, Allah membatasi itu untuk hambanya, jangan kamu lakukan. Wa nahahum anha, dan Allah larang untuk melakukannya. Faqala fala taqrabuha, ungkapannya fala taqrabuha. Nah, tadi yang kita sebutkan lebih mubah lagu tadi. Qala sa'ati rahimahullah ta'ala fala taqrabuha ablahu min qawlihi fala taf'aluha. Lebih mubah lagu dibandingkan jangan kamu lakukan hal itu. Baik, alasannya li'anal qurban yasmalu an-nahya an fi'il muharram bi nafsih wa nahya an wasailihi al-musilah ilaihi. Karena kata al-qurban dan kamu dekati itu mengandung yang pertama, larangan melakukan perbuatan yang haram itu sendiri. Larangan berzina kalau di sini. Larangan berjima di waktu bukan di sini. Larangan apa? Larangan berjima bagi suami istri ketika i'tikaf. Larangan berbuka bagi orang yang enggak punya udzur. Mana kurban di situ? Fala taqrabuha. Baik. Jadi yang haram itu sendiri, kemudian yang kedua an-nahyu an wasailihi. Larangan sarana-sarana yang bisa mengantarkan perbuatan dosa itu. Baik. Jadi kalau puasa ya jangan memperbuat yang mungkin akhirnya sangat kehausan, sangat kelaparan sehingga apa? Batal. Main berlebihan. Akhirnya bagaimana? Sangat haus toh? Nah, itu dilarang. Mana dalilnya? Nah, itu fala taqrabuha itu mandu dua hal. Larangan berbuka, sekaligus apa larangan sarana agar orang itu apa berbuka. Paham? Kalau zina, larangan berzina itu sendiri juga larangan apa? Sarana untuk terjadinya zina. Awal-awal daripada zina itu terjadi adalah bagaimana? Nah. ya dari melepaskan pandangan, melihat nggak dikontrol pandangannya. Nah, kemudian karena nggak kontrol pandangannya, berjanji ketemu. Setelah berjanji ketemu bagaimana? Terjadilah apa yang terjadi. Itu dilarang juga, enggak hanya zinanya, termasuk sarana. Nah. Baik, ini menangkan ya, menangkan makna fala taqrabuha. Yang haram itu sendiri dilarang, juga bahasa sarana. Yang mengatakan kepada yang haram juga dilarang. Itulah balagonya kata fala taqrabuha. Dalam masalah muharramat, dilarang dengan ungkapan fala taqrabuha, bukan dengan la taqrabuha, bukan. Itu lebih mubalaghah dengan taqrabuha. Baik, wal 'abdu ma'murun bi tarkil muharramat wal bu'du minha ghayatu ma yumkinu. Manusia atau hamba itu diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang haram serta menjauhkan diri semampunya atau semaksimal mungkin. Wataku kulu sababin yadu ilaiha, dan meninggalkan seluruh sebab yang mengantar kepada hal dosa itu. Wa amal awamir, langsung itu. Adapun masalah perintah, fayakulullahu fiha, Allah mengatakan padanya tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah artinya kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan sebagai batasan, jangan kamu lampaui. Jangan kamu lampaui. Fayanha an mujawazatiha, maka Allah melarang dari melampaui kewajiban itu. Baik, lebih jelasnya di ayat yang bawahnya. Di sini kita berhentikan, disambung ke tafsir ayat 200 berapa? 229. Baik. Nah, minta waktu sedikit, nanggung. Mana? Kira-kira apa kewajiban yang tersebut di ayat itu? Kewajiban masalah kewajiban apa? Kewajiban seorang orang tua menafkahi anaknya misalnya. Apa kira-kira? Nah, disebutkan masalah perceraian. Masalah apa? Perceraian. Suami istri yang cerai. Itu dibahas. Setelah itu di bawah, tilka hududullah. Begitu. Fala taqtaduha. Baik, singkatnya. Singkatnya. Tilka ay mataqaddam minal ahkami syara'iyyah. Sesuatu yang telah berlalu tadi dari hukum-hukum syariat, masalah perceraian. Ayatnya awal itu cerita masalah perceraian. Awalnya. Kemudian Allah mengatakan hududullah. Ya, ini hukum-hukum perceraian itu. Ahkamu alati syara'ahalakum. Hukum-hukum yang Allah syariatkan untuk kalian itu. Wa amrun bil wuquf maha. Dan perintah untuk berhenti padanya. Hukum cerai belum dibahas. Globalnya, kalau nama cerai, kan kemarin sudah disinggung oleh Saduna Abu Mu'ad. Ya kan? Misalkan salah satunya. Kalau seorang perempuan sudah dicerai berapa kali? 3 kali oleh seorang suami. Sebutlah suami itu A. Ya kan? Maka si A ini enggak boleh ketika sudah masa menunggunya habis, enggak boleh menikahi, kembali ke situ enggak boleh. Itulah yang dimaksud. Jangan kamu lampaui. Pernah terjadi apa tidak? Dalam kebenarannya memungkinkan ada terjadi di masyarakat umum yang enggak paham hukum-hukum Islam. Sudah ditetapkan hukum-hukum seperti ini, itulah manusia melampaui batas. Akhirnya apa? Menikahi istri yang sudah dicerai ketiga. Nanti hukumnya bagaimana? Sah atau tidak nikahnya? Tidak sah. Itu maksudnya fala taqtaduha. Itulah kewajiban-kewajiban dalam masalah hukum-hukum cerai di situ. Jangan kamu lampaui. Nah, kalau pernah untuk mendengar di masyarakat sudah cerai 3 kali, ternyata kembali lagi. Ketahuilah itu adalah tidak sah nikahnya. Hukum nikahnya adalah bagaimana? Ya zina, karena enggak sah ya, zina terus. Apa enggak berdosa? Bertumpuk dosanya, terus. Nah, segera kalau punya saudara dan yang lainnya, nasihati. Nasihati untuk pisah. Untuk pisah. Wa may yata'adda hududallah, Allah tutup. Faulaika hukum dzalimun, barang siapa melampaui batasan hukum-hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Wa ayyul min a'dhamu mimman iqtaqama al-halal wa ta'addamu ila al-haram, maka siapa yang lebih zalim lagi yang dia telah melampaui hukum-hukum itu, melampaui dari asalnya nikah itu halal, jadi apa? Karena sudah melanggar cara prosesi tadi, enggak boleh menikah karena sudah cerai 3 kali tadi. Kok dia menikah, akhirnya apa? Dosanya di atas dosa yang lain, bertumpuk. Jadi haram akhirnya begitu. Jadi tadi benar perkara yang haram. Falam yasihu ma'ahalallah, tidakkah cukup yang luas yang Allah halalkan. Wanita itu masih banyak, maksudnya gitu loh. Nikah ya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Untuk globalnya seperti itu, wal'afu, kalau ada kurang jelas, ada perkara yang masih sulit, karena juga keterbatasan cara menyampaikan, juga materinya yang mungkin juga agak berat ini. Mohon maaf, wal'afu minkum, subhanakallahumma, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.